Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا Urzukna ya Rabbana muhabbata habibika Sayyidina Muhammad. Wakhsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan para sesepuh, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di malam hari ini. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan tadi karena ada tamu, tapi mohon kedepannya tetap kita bisa mulai lebih awal agar majelis bisa kita tutup lebih awal. Kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang saat ini akan, tapi sebelumnya seperti biasa akan kita mulai bil barokah, yang ngambil keberkahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca satu hadis dari ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-164 dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang diriwayatkan an bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Nabi Muhammad adalah paling dermawannya manusia. Dermawan itu ada martabatnya. Dan dermawan yang sesungguhnya adalah yang memberi tanpa pamrih. Dari manusia. Akan tapi, jika orang memberi masih menginginkan pamrih dari manusia, tidak dikatakan dermawan. Karena apa? Dia mengharap kembaliannya. Ia pun tidak bentuk dalam transaksi, akan tapi dia memberi, tapi ya dengan harapan nanti dia atau memberikan kepadaku sanjungan sama. Maka orang jud, orang jawad, orang dermawan adalah memberi selesai. Tidak perlu balasan dari orang yang diberi, tidak perlu sanjungan. Dan Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau sangat-sangat lebih tampak kedermawanannya lagi adalah di saat beliau memasuki bulan Ramadan. Secara umum, bulan Ramadan dijadikan ajang untuk meningkatkan segala amal baik. Solatnya ditambah, kebaikannya semuanya ditambah. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yalqahu Jibril, apalagi di saat Ramadan. Waktu Sayyidina Jibril terus menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ramadan akhir bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin. Jibril datang setiap malam di bulan Ramadan akhir. Karena setelah itu Sayyidina Rasulullah tidak menemui Ramadan lagi. Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam Sayyidina Jibril bertemu dengan Rasulullah. Fayatadarusuhu Fayudarisuhul Quran. Yudarisuhul Dharusadin. Saling. Jadi kayak sorogan. Jadi bergantian membaca Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, dan sungguh Rasulullah itu tatkala ditemui Jibril, yakni di Ramadan terakhir itu, ajwadu bil khair, sangat dermawan dengan segala kebaikan, bukan dermawan urusan uang saja. Tidak ada kebaikan, bukan dermawan urusan harta, tetap ajwad bil khair, dengan segala kebaikan. Maksudnya kebaikan semuanya ditingkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu semangat ibadah, sedekah, silaturahim, semua bentuk kebaikan ditingkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu bersemangat di dalam menjalankan kebaikan, cepat, lebih cepat minar rihil mursalati, daripada angin yang dihembuskan. Kalau angin lagi berhembus dengan kencangnya, dan itu sangat cepat, tapi ternyata cepatnya Nabi di dalam menyambut kebaikan melebihi dari itu semuanya. Yang bisa diambil dari sini faedahnya adalah tentang sifat mulia Nabi, yaitu jawad. Beliau adalah sangat dermawan. Kemudian di sini juga dianjurkan memperbanyak ziarah, karena Sayyidina Jibril berziarah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah juga dianjurkan di bulan Ramadan untuk mengadakan mudharasah. Membaca Al-Quran, bergantian membaca Al-Quran untuk saling mendengar dan saling membenarkan. Jika ada yang salah, saling belajar. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan. Khususnya, meningkatkan kebaikan. Dan contoh kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah masuk bulan Ramadan, begitu bersamatnya, cepatnya beliau di dalam melakukan kebaikan. Dan kedermawanan seseorang itu ada sangkut pautnya dengan keimanan itu sendiri. Semakin yakin, semakin dermawan. Karena kita berdagang dengan Allah. Dikatakan Allah berdagang, kita dengan Allah pakai istilah berdagang. Seolah-olah kita berdagang dengan Allah. Allah tidak butuh. Akan tapi dengan bahasa kita, semakin yakin, semakin besar kita dalam bersedekah, berbuat baik. Sama. Jika seorang pengusaha yang cerdas melihat sebuah proyek, prospektif, masa depan cerah, meyakinkan, menjanjikan, apa yang dilakukan? Akan infak, akan invest besar-besaran. Akan dermawan untuk mengeluarkan duitnya demi sebuah usaha yang besar ini. Janji seorang pengusaha misalnya yang jago dalam berusaha, dan dia mempunyai banyak keahlian, banyak bidang usaha, kemudian menawarkan kepada kita, dan kita percaya dengan dia, dan kita punya modal, pasti kita akan menambah modal ke situ, karena kita pencari dunia. Tapi bagaimana yang mengatanya mencari akhirat? Percaya, yakin Allah Maha memberi pahala. Allah tidak akan membiarkan segala amal baik kecuali akan diganti dengan segala kebaikan. Yang yakin dengan ini semuanya, kok tidak dermawan? Mustahil. Tidak dermawan dengan kebaikan. Maka itu ada hubungannya dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin besar keimanannya, semakin gede investnya. Maka di kalangan para sahabat pun tingkat-tingkat. Kenapa Sayyidina Abu Bakar paling dekat dengan Nabi? Karena luar biasa. Sedekahnya semuanya. Dan sahabat-sahabat dekat Nabi pun demikian. Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Umar bin Khattab dan yang. Jadi menjadi seorang dermawan itu ada sangkut pautnya dengan keimanan, keyakinan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan janji Allah, akan pahala yang dijanjikan Allah, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dermawan. Maka dengan keyakinan itulah ia akan menanam modal besar-besaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia mengharap nanti Allah akan berikan kasih sayang, memberikan balasan yang lebih. Dan lebih, kalau sudah balasan dari Allah, bukan kita invest 100 juta nanti diperkirakan setiap bulan kita mendapatkan keuntungan 10 juta atau 15 juta. Kalau dengan Allah dilipat gandakan langsung, Modal 100 juta bukan keluar 100 juta. Dicatat sampai 10 kali 100 juta menjadi 1 miliar. Bahkan selipat digandakan lagi sampai 700 kali. Apalagi di saat dia memberikan itu semuanya dengan penuh kesabaran, tingkat kedermawanan yang tinggi. Dia butuh tapi dia masih berbuat baik, tambah kesabaran. Oleh Allah ditawarkan, minta diganti berapa inti? Gak ada hitung-hitungannya lagi. Jadi kedermawan ini ada hubungannya dengan tingkat keimanan seseorang. Karena dia berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama di saat kita urusan berdagang dengan manusia, besar kecilnya kita berinvestasi, menanam modal adalah ada hubungannya dengan keyakinan. Kalau kita ragu nih, wah kalau ragu nih bahaya nih, hilang modal saya nanti. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu ragu. Makanya kalau ada orang ternyata ragu terus dengan Allah, yang bermasalah adalah keyakinannya. Sedekah, berbuat baik bukan urusan sedekah, membantu orang, berbuat baik dengan sesama. Kalau berat, berarti yang kropos adalah masalah keimanannya. Kemudian banyak hal yang harus kita cermati di dalam melakukan kebaikan. Begitu halusnya setan untuk menjerumuskan kita. Sehingga seolah-olah orang itu adalah dermawan, akan tapi ternyata di dalam otaknya adalah ketamakan yang lebih. Dikeluarkan dalam bentuk kedermawanan. Na'udzubillah, membohong. Contoh, kalau ada orang menjelang lebaran ini, Masya Allah, banyak orang punya toko memberikan hadiah. Hadiah, hadiah, hadiah, hadiah. Kalau seandainya niatnya benar, aman dia. Hadiah itu nyampe kepada Allah dan akan kembali nanti di akhirat. Cuman seorang pebisnis besar itu, yang tidak ingat Allah, hadiah itu adalah ingat kembalinya nanti. Ini untuk saya ingat pelanggan saya, untuk saya ikat pelanggan saya. Sekarang aku kasih hadiah 10 ribu. Tapi kalau sudah jadi pelanggan saya, akan ngirim kepada aku lebih dari 10 ribu. Padahal ngasih dulu. Memberi kebaikan. Tidak ikhlas. Belum menjadi seorang jawad. Belum menjadi seorang dermawan yang sesungguhnya. Kemudian faedah yang lain yang diambil dari hadis ini tadi. Meningkatkan ibadah terus di bulan Ramadan khususnya. Dan juga duduk dengan orang-orang soleh. Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah mundar mandir untuk ngaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pangkatnya sudah tinggi diampuni oleh Allah, pun demikian ternyata beliau adalah sangat dermawan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya. Dalam sifat, dan nanti ada martabat ya. Ada orang itu berbuat baik itu mendermakan hartanya itu sesuatu yang memang harta itu tidak dibutuhkannya. Kelas dermawan tapi kelas rendah. Kalau kikir enggak masuk pembahasan di sini. Misalnya kebutuhan Anda dalam sebulan adalah 5 juta. 5 juta itu sudah enak semuanya 5 juta. Ada kelebihan 5 juta, berarti 10 juta. 5 juta ini kalaupun hilang enggak bakal ganggu. 5 juta ini kalaupun hilang habis tidak akan ganggu kehidupan Anda. Baru Anda bersedekah. Namanya dermawan tapi dermawan kelas. Waduh hebat, ini aja masih kelasnya kelas paling bawah dalam kedermawanan. Ningkat lagi dermawan itu adalah dia membutuhkannya. Dia membutuhkannya. Cuman ya gak parah-parah deh. Butuh saya sih sebenarnya 5 juta dalam sebulan. Cuman ada orang butuh ini ya sudahlah kita coba tekan dipres 3 juta. Cukup-cukupin. Jadi sebetulnya dia butuh akan tapi masih membantu yang lainnya. Ini terutamanya tingkat tinggi. Ada kedermawan jawad yang sesungguhnya dilakukan oleh Nabi dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itsar mementingkan orang lain. Dirinya sangat butuh akan tapi lupa kepentingan dirinya mementingkan orang lain. Dianya butuh. Dan ini terjadi kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain, Sayyidina Fatimah Zahra. Di saat Sayyidina Hasan Husain sakit, kemudian Sayyidina Imam Ali bernadar, kalau sembuh nanti aku akan berpuasa. Berpuasa 3 hari dan tidak ada makanan banyak di rumahnya, tidak seperti kita zaman sekarang ini. Yang ada hanya potong-potong roti-roti keras begitu. Di saat Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, semua pada berpuasa, menjelang buka, mau makan roti, ada air di hadapannya, air putih, sama roti keras, ada yang mengetuk pintu, saya adalah seorang fakir, saya lapar, noleh kiri kanan. Padahal dirinya lapar, membutuhkannya. Akan tapi lihat, kemuliaan telah Allah berikan kepada manusia, manusia pilihan Allah. Dia rela. Sayyidina Ali melirik Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Bagaimana Fatimah? Enggak apa-apa, wahai. Tiga, kita lihat anak kita Hasan Hussein bagaimana. Ya Hasan, Hussein, kamu lapar karena kamu puasa. Iya, Abah. Tapi di sana ada orang lebih lapar, bagaimana? Berikan saja. Lihat. Sayyidat Asma binti Umais, pembantunya. Asma, bagaimana kamu? Berikan kepada orang tersebut hari yang pertama. Sehingga waktu itu hanya berbuka dengan air putih saja. Kemudian setelah itu berpuasa. Di esok harinya ada anak yatim. Kemarin fakir, miskin. Sekarang anak yatim. Giliran mau buka dan ada yang ngetuk pintu. Anak yatim. Lirik-lirikan lagi. Semuanya sepakat berikan. Sampai 3 hari. Ini loh tingkat tinggi. Nah sekarang kita ngukur diri kita sendiri. Banyak timbunan, banyak ilian. Ternyata masih berat untuk bisa berbuat baik. Tetangga kita fakir, miskin, lapar, susah makan. Kita masih enak-enakan makan. Bahkan mungkin membuang makanan. Dan juga sifat kekikiran itu bermacam-macam martabatnya. Orang pelit. Orang martabat pelit itu macam-macam. Ada orang pelit dengan barangnya orang lain. Gak seneng ada orang berbuat baik. Kalau ngeliat orang dermawan gak suka dia. Suka melarang. Ya muruna bil bukhli. Sudah dia bakhil, merintah orang untuk bakhil. Ini bencana ini. Dan bentuk yang lain lagi adalah haknya orang lain tidak dikeluarkan. Gak membayar zakat. Tingkat pelit kelas tinggi ini. Tidak mau bayar zakat. Zakat kan duitnya orang lain, duitnya fakir miskin. Kenapa tidak kau keluarkan? Dan ini bukan duitmu, haknya orang fakir, haknya orang miskin. Pelit. Ini tingkatan pelit. Kekikiran. Sampai nanti kikir, kelas tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain dalam urusan yang sunnah. Ini termasuk kekikiran, tapi tingkatnya adalah tingkat rendah. Ya masih lumayan, tapi termasuk bentuk beli tetangganya ini enggak kurang, enggak suka membantu. Dia hanya mengandalkan urusan yang penting yang wajib saja. Jadi dia melangkah kepada kesunahan. Baik. Seperti halnya kekikiran ada martabat-martabatnya, maka kedermawanan juga ada martabat-martabatnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wabi ulumihi wabi ulumikum fi darin amin ila angkal. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 251. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wabi ulumihi wabi ulumikum fi darin amin ila angkal. Maka nadhahiru dhikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Dhahiru dhikrin. Dhikir yang dilakukan dengan dhahir anggota tubuh kita. Lisan yang berucap. Termasuk ibadah-ibadah. Dhahir, sholat, sujud, rukuk dan sebagainya. Itu disebut dengan zikir. Karena secara lahir ini menandakan kalau dia ingat kepada Allah. Tapi itu zahir zikir. Artinya zahir zikirmu itu tidak akan ada gunanya dan tidak akan ada nilainya. Ibadahmu seperti apapun banyaknya. Kebaikan yang kamu lakukan sebanyak apapun, zahir zikir itu tidak akan ada maknanya illa an batini syuhudin wa fikrin. Kecuali berangkat dari batini syuhudin, kesadaran hatimu yang kenal Allah. Sehingga waktu menyebut Alhamdulillah, betul engkau ingin menyanjung Allah. Mengatakan Allahu Akbar bukan membesarkan dirimu sendiri, tapi betul membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Batini syuhudin. Wafikrin dan buah daripada ta'ammul. Sederhana contoh, di saat kita melihat gunung menjulang tinggi, bintang gemintang yang bertebaran di langit, atau melihat angin pagi yang bertiup diiringi dengan kicau burung, lalu hangatnya mentari pagi. Kemudian setelah itu hidupkan fikir, baru setelah itu bila bisa mengucapkan subhanallah. Jadi buah dari kalau hati tidak ya, hanya gunungnya tinggi banget tuh, berapa meter tuh, gitu doang. Tapi yang membuahkan, jadi bati di syuhudin wa fikrin, seharusnya seperti itu zikir kita itu. Kalau kemarin sudah dibahas, ada orang memulai dengan zikir sampai istanaro kolbu, sampai hatinya menyala. Ada dari hati menyala, lalu berzikir. Dan ini sebenarnya lanjutan daripada hikmah yang kemarin. Sekaligus dikoreksi bagi orang yang biasa dengan berzikir. Zikirmu zikir apa? Apakah zikirmu dari batini syuhudin wa fikrin? Apakah engkau mengucapkan kalimat zikir yang panjang, yang banyak itu melakukan ibadah-ibadah ini buah daripada hasil renunganmu? Karena engkau menyaksikan keagungan Allah. Batini syuhudin wa fikrin. Atau tidak? Wa batini syuhudin wa fikrin ini martabat. Ada martabat tingkat kemarin sudah disebutkan. Ada orang yang hatinya sudah diambil oleh Allah sehingga karena dia sudah mencintai Allah baru dia berzikir. Ada orang yang berzikir berusaha sampai dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Model ada as-salik, kita ini salik. Ada orang majdzub, ada ahli usul majdzub, orang yang diambil oleh Allah. Dia bukan ahli zikir, bukan ahli ibadah, bukan ahli ini. Akan tapi tiba-tiba Allah ambil hatinya. Dititipkan di hati hamba tersebut kecintaan kepada Allah. Besok menjadi ahli zikir. Ya dia ibadah. Ini ada. Istanara qalbuhu. Nyala dulu hatinya. Kemudian dia menjadi ahli zikir. Ada. Tapi siapa orang ini? Apakah kita? Semoga. Akan tapi kalau tidak. Kalau kita tidak mendapatkan bagian ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan yang pertama. Yang satu lagi yaitu apa? Berzikir, berusaha berzikir untuk sampai kepada maqam syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Istanar qalbuhu, sampai menyala hatinya. Ini sebetulnya apa yang ditawar, yang diberikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk kita ngotak-ngatik diri kita ini seperti apa. Kita ini golongan kelas apa ini? Jangan sampai kita tidak masuk golongan kelas ini. Ada golongan kelas ketiga nanti. Kelas pertama adalah orang yang tiba-tiba hatinya diambil oleh Allah, kemudian menjadi ahli zikir. Jadi ahli zikirnya berangkat daripada kesadaran diri adalah hamba Allah, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah dengan berzikir berusaha untuk kenal Allah, sampai kenal Allah. Allah yajtabi ilaihi may yasha, ahli majtub. Orang yang diambil oleh Allah sesuai dengan Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi may yunib, sisi lain ada orang yang tiba-tiba diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ayat lain juga disebutkan. Makanya ini usur koreksi maksudnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kamu ini bagian mana? Disebutkan dalam Al-Quran. Allah waliyul ladhina amanu. Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Orang beriman akan dijaga oleh Allah. Ada iman di dalam hatinya. Kekuatan iman di dalam hatinya. Maka ahli iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum, Allah keluarkan mereka itu. Minadh dhulumati ilan nur. Iman dulu. Dengan keimanan di dalam hatinya, maka Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Jadi diberi dulu dengan keimanannya dulu. Allah titipkan keimanan di dalam hatinya. Keyakinan, kekhusyuan. Diambil oleh Allah SWT. Majdub. Tiba-tiba dia rindu dan cinta kepada Allah. Mungkin dan banyak hamba semacam ini. Kemarin ditemukan di pasar, menjadi seorang apa. Tiba-tiba malam itu berubah. Seperti Malik bin Dinar, lihat. Dalam keadaan mabuk, tergelontong di tengah pasar, terbangun, pergi ke masjid. Karena di dalam diambil oleh Allah. Untuk menjadi seorang yang mulia. Mungkin ya semacam itu. Ya, tapi kalau kita nunggu kayak begitu, ya kalau diambil oleh Allah menjadi mulia. Jangan-jangan kita terus terpuruk dalam kehinaan. Allah yajtabi ilaihi may yasha. Memang ada orang yang diambil semacam itu. Tinggal tengok dirimu sendiri. Apakah kamu golongan semacam itu? Enggak juga kayaknya. Baik kalau enggak, yang kedua, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan berikan petunjuk siapapun yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi disebut Allah waliyul ladzina amanu. Allah akan mengurusi orang yang di dalam hatinya ada iman. Setelah itu akan dibawa oleh Allah kepada kemuliaan dengan mudahnya. Tapi ada kelompok manusia yang lain lagi memulai bukan di dalam dirinya ada keimanan yang kuat dan sebagainya, akan menggunakan akal dan pikirnya untuk sampai kepada keimanan. Disebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah ini kelihatannya ini kelompok ini. Baik, terserah kelompok yang pertama, kelompok yang ini. Ayo kita menjadi kelompok salah satu dari dua ini. Kelompok yang kedua adalah walladzina jahadu fina, berusaha. Ngaji berat pertama, masya Allah. Krimis sedikit saja sudah. Tapi paksain terus. Hattastanara qalbuhu. Sampai menyala hatinya, terus diasah. Paksain, ngaji. Biarpun tantangannya banyak. Banyak yang harus ditinggalkan dari kebiasaan-kebiasaan jelek. Itulah hakikat karamat. Karamat itu kan khariqul adah. Kita bicara tentang kewalian, ini selama ini kita tasawufkan wali-wali. Sudah lupakan wali-wali, cerita tentang wali bisa terbang di awang-awang. Tidak. Khariqul adah, khariq. Keluar dari kebiasaan, maksudnya kebiasaan jelekmu. Kebiasaan nonton sinetron, kebiasaan ngerumpi, kebiasaan tidak karu-karuan, kebiasaan pecah, lawan itu, itulah keramatmu. Karamah, khariq min adati, keluar dari kebiasaan jelekmu. Itulah wali sudah. Jangan hayal tentang terbang. Terbang beli tiket 500 ribu terbang. Ini zamannya bukan zaman. Ini zaman keluar dari khariq adati, min adati kasayi'ah. Keluar dari kebiasaanmu yang jelek. Nah. Walladzina jahadu fina, yang berusaha untuk meninggalkan itu semuanya dengan mujahadah, dan itu pangkat bagimu. Berat tantangannya, berat, masya Allah. Sesaat suami, kalau diajak begini berat, Bu ya, berarti pahalamu semakin gede nanti. Belum lagi anak, aduh, makin berat. Tapi walladzina jahadu, terus berusaha sampai bisa menghadiri tempat yang mulia. Itu pun belum nyaman, masih kadang-kadang bengong, enggak dengar omongannya tadi apa. Itulah. Sedang lihat jam, sedang lihat jam. Masyaallah. Enggak apa-apa, biarin. Sampai tiba-tiba itma'an qalbuhu, tenang batinnya, tanara qalbuhu, menyala hatinya. Akhirnya hubbul khair, cinta kebaikan. Ini. Nah kalau tidak kelompok yang ini musibah. Nah kelompok yang mana ini? Kelompok orang yang tidak mendapatkan cahaya di dalam hatinya. Wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran famalahu min nur. Yang enggak dipilih oleh Allah hatinya dengan cahaya, naudzubillah. Baik. Kembali kepada yang dikatakan Ibn Athail As-Sakandari dalam hikmah ini. Maka nadhahiru dzikrin, artinya zikir lahirmu selama ini yang kau lakukan dengan lidahmu, dengan matamu membaca Al-Quran, telingamu mendengar kebaikan ceramah kayak begini, ibadah sujud rukukmu yang kau lakukan, perutmu yang kau kosongkan, itu semua adalah zahiru zikrin. Agar sempurna itu semuanya, hendaknya kau sambungkan dengan urusan batinmu. Maka nadhahiru zikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak akan ada makna daripada zikir lahirmu secara sesungguhnya. Tidak akan ada makna yang sesungguhnya. Kecuali terus dia menata hatinya. Memberi, mencoba, berlatih untuk khusyuk di dalam berzikir. Dia akan melakukan sholat, sujud, melakukan semua kebaikan. Tidaknya dihubungkan dengan syuhud. Menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wafikrin, dan menggerakkan ini. Digabungkan syuhud wafikrin. Syuhud wafikrin. Menggunakan akal. Berfikir. Tafakkur. Sehingga apa yang kita saksikan nanti punya makna. Yang kita lakukan secara zahir ada maknanya. Kam min dzakirin. Alangkah banyaknya orang melakukan zikir. Berapa banyak orang yang melakukan zikir. Min anwa'il ibadah, dari bermacam-macam ibadah, tapi tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyaksikan Allah. Bahkan subhanallah, ada orang zikir adalah untuk menyombongkan dirinya. Contoh, dia bukan ingat yang, bukan orang ingat kepada Allah. Suatu ketika dia adalah seorang yang mungkin dikatakan masyhur dengan kebaikannya, anggap saja dia dianggap wali oleh masyarakat. Tiba-tiba ada orang, dia nasihati seseorang. Orang yang dinasihati rupanya orang cengkal. keras kepala. Nasihati malah bantah lagi. Kalau disuruh malah nyebul. Ustaz ini mulai marah hatinya. Langsung, subhanallah. Nah, subhanallah ngapain dia? Apakah dia mensucikan Allah? Bukan dia. Dia mengagungkan dirinya sendiri, yang kurang ajar sama saya. Bahasanya gitu, cuman kalimatnya pakai subhanallah. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Padahal bukan la ilallah secara sungguhnya. Dia maksudnya merasa tersinggung dengan orang ini tadi. Kurang ajar kamu. Gitu. Cuman kalimatnya dikir. Cuman karena dia latah dengan dikir. Dikirnya bukan dikirnya orang yang sadar. Tapi kalau subhanallah, hamba yang satu lagi, waktu dikatakan orang begini, kita nasihatnya orang ustaz tadi, nasihat ustaz sendiri yang benar. Dia berikan subhanallah dari batinnya. Benar mungkin omongan orang ini. Beda lah ya. Yang satu subhanallah. Maksudnya tidak tahu saya. Beda. Kalimatnya sama. Zikir. Belum lagi nanti ini satu orang. Dua orang. Tiga orang. Jamaah. Ada zikir. Untuk apa ini? Mengagungkan Allah. Atau mengagungkan namaku sebagai pemimpin zikir. Pemimpin majlis sholawat. Pemimpin apa lagi ini? Majlis terbesar 10.000 orang zikir bersama saya, nangis semuanya. Ente ngajak orang berzikir mengagungkan Allah atau mengagungkan dirimu sendiri? Problem. Seolah-olah mengagungkan Allah ternyata mengagungkan dirinya sendiri. Kenapa? Bukan anbati ini syuhudin, bukan dari orang yang sadar dengan hatinya akan Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk sekarang cara ibadah kita terus kita benahi. Ringankan saja ini hikam. Hikam Ibn Athaillah sendiri adalah berat. Maka ayo kita ringankan semua ibadah kita. Hendaknya kita terus berlatih. Kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tingkatkan begini. Kita tingkatkan karena syuhudnya. Seorang hamba itu pada dasarnya diberi oleh Allah namanya fitrah. Kasih sayang Allah kepada kita. Fitrah hati kecil seorang hamba itu mencari Tuhan. Syuhud. Fitrah seorang hamba. Ini makna yang kedua yang kami hadirkan dalam hikmah ini. Makna yang kedua adalah semua hamba diberi oleh Allah fitrah. Kenal Tuhan, kenal Allah. Dimanapun komunitas manusia selalu ada Tuhan. Biarpun itu Tuhan salah dan Tuhan palsu. Karena fitrah manusia akan mencari Tuhan. Kadang yang dituhankan adalah api, matahari, pohon besar, ketua sukunya, dan seterusnya. Tapi yang jelas ada kepatuhan dalam fitrah manusia untuk mencari Tuhan. Baik. Tetapi fitrah itu harus dibimbing dengan berfikir. Kalau fitrah tidak dibarengi dengan fikir, maka tidak akan sampai. Tidak akan sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga yang dilakukan para pakar akidah itu tidak cukup, iman itu taklid. Ada orang ngomong begini, saya percaya, onda, gunakan pikiran. Bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan Allah? Ya katanya tetangga ngomong begitu, ya saya ingat, oh enggak, itu bukan iman. Tapi iman yang sungguh harus ada hujjah, biarpun hujjah itu adalah tidak bisa diungkapkan dengan lidahnya, akan tapi cukup misalnya mengatakan, kalau ada pulpen begini pasti ada yang membuat. Selesai. Mustahil semua orang biarpun enggak tahu siapa yang membuat ini. Saya enggak tahu yang buat pulpen ini. Tapi saya yakin pulpen ini ada yang membuat. Ya kan? Kita gedekin meja. Meja ini pasti ada yang membuat. Mustahil. Kita gedekin masjid. Siapa yang membuat? Ada yang membuat masjid? Pasti ada yang membuat. Dan ada yang ngaku. Ada yang ngaku. Siapa? Insinyur sama tukang-tukangnya. Terus kita perlebar. Sebab dari yang kecil pasti ada yang membuat. Kelasnya apa? Masjid ada yang membuat. Kita buat lebih gede lagi. Bumi semesta. Lalu akan bulan. Rembulan. Matahari. Dan kasih sayang Allah ini. Alhamdulillah. Mulai dari zaman Sayyidina Adam sampai Nabi Muhammad nantilah. Sampai hari kiamat nanti. Biarpun ada orang ngaku Tuhan, enggak pernah ada berani ngaku kalau aku menciptakan matahari. Fir'aun pun enggak pernah berani ngomong gitu. Padahal ngaku Tuhan. Tidak ada yang mengaku Tuhan dari bangsa manusia itu lalu mengatakan bahwa aku telah menciptakan matahari. Ini peluang besar bagi kita untuk percaya bahwasanya akan adanya Sang Pencipta. Kenapa? Yang ngaku Tuhan pun enggak pernah mengatakan aku menciptakan matahari. Fitrah kita, kita menggunakan. Kita gunakan di hari ini dengan fikir. Maka sampai kepada keyakinan akan adanya Tuhan Sang Pencipta. Lah Tuhan itu bagaimana nanti? Bagaimana kita memahami Tuhan? Tuhan adalah dengan sifat-sifat yang maha tunggal dan sebagainya. Maka disinilah syuhud. Ahli zikir itu sebenarnya pada dasarnya sudah kenal Allah. Cuman kurang dipertajam kesadarannya akan Allah. Yang selalu melihatnya dan selalu memperhatikannya, selalu mengayominya, selalu memberikan rizki kepadanya. Terputus kesadaran ini. Sehingga zikirnya zikir yang kosong. Di saat kita mengatakan, Ya Ghani, wahai zat yang maha kaya, kita tidak sadar. Karena kita tidak sadar, pun demikian kita masih ragu akan rizki Allah untuk kita. Kita menakan Ya Mutakabbir, yang berhak untuk membesarkan diri hanya Allah, karena kita membacanya adalah tanpa ada kesadaran. Maka apa yang terjadi? Kita ambil sifat Allah, menjadilah kita seorang yang sombong. Kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim hampir setiap hari, berapa puluh kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita membacanya adalah dengan kesadaran tadi, maka pun kasih sayang tidak ada di hati kita. Sesat kejam dengan tetangga dan seterusnya. Maka perlu dikembangkan tadi, dari fitrah yang Allah berikan kepada semua hamba, kenal Allah, dilanjutkan untuk menggunakan akalnya. Nah, ini adalah renungan para pakar akidah. Menggunakan akal mereka. Kemudian ada syarak syar'i. Jadi zikir ini adalah bimbingan dari syariat Nabi SAW. Menyebut nama Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Maka penggabungan dari ini semuanya ini, maka akal, kemudian fitrah, akal dan fitrah. Akal kita harus, akal kita mengatakan harus ada Tuhan. Sesuai dengan fitrah saya. Dan Tuhan ini gak mungkin Tuhan dua, kalau dua ruwet. Gak mungkin Tuhan kayak manusia, karena dia sendiri dilahirkan dan besok mati. Gak mungkin Tuhan dari batu. Oh, ini pemikiran, ini pemikiran dan kesadaran akan adanya Tuhan dibarengi dengan pemikiran sampai pada kesimpulan Tuhan harus maha tunggal dan seterusnya. Tidak cukup sampai di situ. Apakah orang meyakini dengan itu semuanya sudah langsung selamat atau tidak? Harus menjadikan anggota tubuhnya merasakan itu semuanya, maka menjadi dia ahli zikir. Maka untuk mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah, subhanallah, dengan lahirnya atau melakukan sholat adalah untuk zat yang telah disadari oleh hatinya, yang dimengerti oleh hatinya dan difahami oleh akalnya tadi, tentang kemahaesaan Allah dan subhanahu wa ta'ala, maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah makna lain yang bisa kita ambil daripada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Maka tidak cukup orang itu adalah menggunakan kecerdasannya saja atau mengandalkan fitrahnya, jika tidak membiasakan dengan lahirnya ini ya, kita tundukkan juga kepada sesuatu yang ada di dalam hatinya, maka belum menjadi orang yang sempurna imannya. Ada orang yang mempercayai dengan hatinya, tapi kalau belum patuh, misalnya saya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau enggak sholat, enggak melakukan zikir lahir, juga enggak ada gunanya. Atau melakukan banyak kebaikan, tapi tidak dibarengi dengan kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Imam Ibn Athaillah lagi-lagi ingin mempertajam masalah yang disebut sebelumnya. Harus menggabungkan antara amal lahir dengan amal batin. Jangan sampai kita tertipu. Tidak boleh kita hanya mengandalkan amal batin saja, tapi tidak menggunakan amal lahir. Atau menggunakan amal lahir tanpa ada sadar batil. Dan dia kalau diperluas lagi urusan yang selama ini dibahas oleh pakar-pakar tasawuf. Ada tasawuf, pakar tasawuf dan ada seorang sufi yang hakiki. Pakar tasawuf adalah orang yang pandai berbicara tentang ilmu tasawuf. Biarpun dia tidak sufi, bicara tentang masalah syariat, hakikat, tarekat, hakikat. Ya, bahasa ini. Ada orang yang sampai ini keblinger. Kalau sudah sampai hakikat, enggak butuh lagi beda syariat. Ini muncul. Sehingga kalau suruh sholat, yang penting kan saya ingat Allah, ini sudah. Enggak wajib lagi sholat bagi saya. Wih, enak saja. Nabi Muhammad saja masih sholat. Maka ketahuilah, tidak sah orang yang aku batinnya sambung kepada Allah jika tidak dibuktikan dengan zahirnya. Tidak sah orang mengaku sambung kepada Allah dengan batinnya kalau ternyata zahirnya tidak sambung kepada Allah. Orang katanya dia, biarpun dikatakan seperti apapun, kalau zahirnya tidak patuh, tidak akan dianggap. Dan bukan wali. Kecuali orang yang sudah hilang akalnya, gila. Termasuk orang majdub, itu adalah martabat orang gila di dalam urusan syariat lahir. Akan tapi batinnya adalah waliullah. Nah ini. Di sisi lain, jangan sampai zikir kita ini adalah zikir jasad saja. Lahir saja. Rukuk, sujud, Masya Allah. Tapi mana hati kita? Ternyata sholat kita, Masya Allah, bisa khusyuk. Karena sudah terlanjur dibilang sebagai ustaz yang khusyuk. Ya. Oh, dia mau problem juga. Rupanya dia sudah labelnya label ustaz. Ustaz yang masyhur di kampung, ustaz yang sangat baik, ahli ibadah. Sehingga dia menjaga ibadahnya tidak putus karena apa? Sudah terlanjur aku dibilang sebagai ahli ibadah. Kalau saya enggak sholat di masjid, sholat duha sekali saja, wah nih jangan-jangan dibilang enggak sholat lagi sama teman-teman saya. Loh, jadi bukan karena Allah lagi, dia menjaga keistiqomahannya karena dilihat oleh santrinya, dilihat oleh jamaahnya. Ini ustaz ahli istiqomah, enggak pernah putus duhaan. Oh iya, iya. Sehingga dia memaksain sholat duha karena apa? Takut sama jamaahnya enggak dibilang ahli sholat duha lagi. Loh, problem lagi. Makanya kenapa Ibnu Athaillah kok selalu mengulang-ulang terus? Seolah-olah mirip-mirip, padahal tidak sama. Untuk mempertajam saja. Mempertajam saja. Jangan sampai ibadahmu itu adalah bukan karena syuhudu batin. Bukan batin syuhudin. Jangan-jangan ibadahmu ibadah bukan karena hatimu yang menyaksikan Allah. Akan tapi karena hatimu menyaksikan zahir lagi. Menyaksikan sesuatu sanjungan dari manusia. Atau tidak menyaksikan Allah sama sekali. Dan mungkin orang melakukan sholat sama sekali tidak ingat Allah. Hanya ingat sanjungan manusia. Bersedekah bukan ingat Allah. Biarpun kalimatnya mencapai karena Allah, tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperoleh dari orang itu? Tidak ada. Maka dari itu, bersyukurlah kalau engkau sudah memulai dengan amal zahirmu, zikir zahirmu. Tinggal kau pertajam agar sampai batin. Sebab kemarin ada orang yang zikirnya mengantarkan kepada nur di dalam hatinya. Ada orang diberi nur sampai menjadi ahli zikir. Ada dua model manusia. Sekarang mungkin kita ini adalah termasuk golongan yang secara lahir kita berzikir, melakukan kebaikan semuanya, terus tingkatkan sampai kita mendapatkan nur itu. Jangan sampai enggak ngaji, jangan sampai enggak maksa untuk sholat duha, jangan sampai enggak maksa untuk menjaga mata, jangan sampai enggak maksa untuk melakukan kebaikan dengan sama, paksa dulu. Ketahuilah Allah Maha Kasih, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius dengan kebaikan ini, Allah akan buka jalan untuk kebaikan. Dan memang namanya orang mau naik pangkat itu harus pakai ujian yang berat. Naik pangkat. Kecuali langsung sama kepalanya diangkatnya. Kan ada, karena angkat bisa saja. Dan seperti itu, Allah mengangkat hambanya ya suka-suka. Cuman kalau tidak perlu ujian itu, terus berat. Dan semakin berat, ajruki ala qadri nasabiki, kata Sayyidina Rasulullah kepada Siti Aisyah, semakin berat, maka semakin gede pangkatmu tinggi di hadapan Allah. Maka dengan berat itu, jangan kau jadikan itu sebab engkau putus asa, lalu mundur. Tidak, berat, tantangannya berat. Bahkan ada di antara hamba Allah yang ingin melakukan kebaikan, tantangannya luar biasa. Ibunya tidak mendukung, suaminya tidak mendukung, anaknya tidak mendukung. Mau sedekah 100.000 saja, rewel sak rumah. Nah ini, rewel sarumah, ada. Mau membantu aja rewel sarumah. Apaan ini? Nih, saya tanya gitu. Semakin gede tantanganmu, semakin gede pahalamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rumah kita adalah rumah ahli surga semuanya. Memudahkan kita untuk ibadah. Mudahkan kita untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan amal dohirmu. Bahasa lain. Jangan tertipu dengan amal dohirmu kalau tidak segera kau sambung dengan urusan batinmu kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Suhun yakun kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian hikam yang telah beliau jelaskan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Baik para hadirin semuanya, para pendengar radioku dan juga para pemirsa di Al-Baca TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah ada kiat-kiat khusus agar hati ini cinta pada Allah dan Rasulnya dan selalu berbuat kebaikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya, Bu ya, pertanyaan teman, bagaimana kalau membantu orang yang mau membayar utang ke bank? Mau? Temannya tuh ngutang tapi buat bayar bank, ngutang, minjem uang buat bayar bank. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah bagaimana kita menumbuh suburkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan bisa sampai kepada satu tujuan kecuali melalui pintu dan jalannya. Kita tidak pernah melihat Allah, dia tidak pernah kenal Allah kecuali melalui orang yang memperkenalkan kita. Sehingga kalau bicara tentang cinta kepada Allah itu mustahil tanpa membahas kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kau cinta kepada Allah urusannya adalah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah PR yang selama ini terus digarap oleh para ulama-ulama besar untuk memperkenalkan hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan segala proyek. Sebab sebesar apapun amal kita kalau tidak dibarengi dengan makna kecintaan kepada Nabi, sia-sia, tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan sampai. Kenapa? Kita telah mengirim tidak melalui pintunya. Jadi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak akan, sebesar apapun kebaikan dilakukan seorang hamba tapi hatinya tidak plong dengan Nabi, tidak nerima Nabi, tidak cinta Nabi, tidak akan sah. Sehingga kalau bicara tentang cinta kepada Allah, biasanya orang terfokus kepada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang keblinger yang mempermasalahkan, kok yang dibahas cinta kepada Nabi Muhammad tok, mana cinta kepada Allah? Langsung keblinger. Dari mana ente kenal Allah, ha? Kalau orang mencintai Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad utusan Allah secara otomatis. Sehingga di dalam hadis digabung antara cinta Allah dengan Nabi Muhammad, enggak bisa terpisahkan. Yang mencoba memisahkan takut bab syirik. Misalnya apa? Kita mencintai Nabi Muhammad karena zatnya Nabi Muhammad, enggak ada hubungannya dengan Allah. Apa artinya? Membagi antara cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah. Sampai disebutkan di dalam hadis sahih, sudah kita sebut di dalam kitab ini juga. Thalathun man kunna fihi wajada halawatil iman. Tiga hal kalau sudah engkau miliki, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai melebihi dari selain keduanya. Siwa huma. Dhamirnya itu satu. Dhamir tathniyah. Tidak siwa Allah tsumma rasulih, enggak. Enggak pakai tertib gitu. Bukan martabatnya cinta pada Nabi Muhammad setelah martabat cinta kepada Allah, enggak. Bukan martabat mencintai Nabi Muhammad seperti martabat cinta kepada Allah, enggak. Itu ainus syirik. Karena memisah. Cintai Nabi, bukan. Mencintai Nabi Muhammad hakikatnya mencintai Allah. Enggak bisa terpisahkan sampai kapanpun. Makanya ada ini kelompok-kelompok yang menjauhkan kita dari Nabi telah salah faham makna ini. Jadi seolah mengatakan cinta kepada Allah sendiri, cinta kepada Nabi Muhammad sendiri, enggak. Kita tidak akan mencintai Nabi Muhammad kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil orang mencintai Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Jawaban dari pertanyaan, dekatlah terus dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi, secara otomatis Anda akan kenal makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya terfokus bagaimana aku mencintai Allah, bagaimana? Kalimat bagaimana akan menjadi sejuta deret kalimat bagaimana? Karena salah jalurnya. Saya ingin mencintai Allah. Mengapain nanti? Tapi kenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelembutan perilaku Nabi, keberanian Nabi, kesabaran Nabi. Dan syariat Nabi, semakin percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jujur, tidak berbohong, membawa Al-Qur'an, firman, wahyu, secara otomatis akan muncul makna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Adapun cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering dalam berbagai kesempatan, macam-macam, sesaat kami sampaikan agar banyak membaca sholawat, sesaat agar banyak membaca sejarah Nabi SAW, sesaat bisa membiasakan dengan sunnah-sunnah yang ringan dulu, karena yang ringan itu mudah untuk bisa istiqomah. Kalau sunnah kagetan itu enggak nancep di hati. Sunnah yang rutin, ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk WC dengan kaki kiri, kemudian pakai baju, itu yang ringan-ringan itu terus kita, ya, pokoknya yang bisa istiqomah. Artinya apa? Itu menjadi pengingat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu terus tertanam. Hasilnya adalah makna kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja cinta kepada Nabi, patuh apa yang disabdakan Nabi. Apa kata Nabi? Apa Nabi memerintahkan kita? Apa Nabi melarang kita? Apa yang terjadi? Hamba yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kau cinta Allah, syarat yang ngikutin Nabi. Dan mengikuti Nabi tidak akan mampu kecuali dengan cinta. Kalau sudah engkau mencintai Nabi, akan mengikuti. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Meminjamkan uang kepada saudara yang punya utang kepada bank yang ada ribanya. Dilihat. Kalau dia adalah orang yang tidak tobat, jangan pinjami. Tapi kalau dia sudah nyesal, ini akhir pinjamanku, aku tobat, tobat, tobat. Bukan kapok lombok, tobat yang sesungguhnya. Maka Anda tolong dia, biar segera terbebas dari dunia yang menyeramkan itu. Jadi dilihat manusianya. Kalau dia menangis, aku sudah tobat, aku dengar ini haram. Sebab ditinggal gak mungkin. Disita malah rumahnya nanti. Diambil nanti, ya. Jaminannya habis nanti. Kalau dia ingin tobat dari dunia semacam itu, Anda bantu. Tapi kan untuk ngurusi bank. Dia bukan ngurusi bank, bukan mau pinjam bank. Tapi dia mau keluar. Bantu sampai tuntas, beres. Tapi kalau dia orang yang, saya mau pinjam. Kayaknya sih mau pinjam. Untuk apa? Aduh, cicilan saja ini. Aduh. Insya Allah nanti kalau saya ada pinjaman lagi tak bayar. Oh, niat mau pinjam lagi. Tidak. Dia tolong. Sukron, tidak mau nolong inti. Kalau dia betul tobat, tolong. Kalau tidak tobat, masih ada suara-suara mau pinjam lagi di tempat yang haram, jangan ditolong, Anda jerumuskan. Nah, gitu dong, dilihat. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Termasuk yang saat ini ada di sini yang masih berurusan dengan riba, yakini. Dengar kalimat ini dengan keinsyafan. Allah Maha Kuasa untuk mengangkat kita. Cukup mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin keluar dari kehinaan itu. Akan dibereskan oleh Allah. Tapi kalau ada kesombongan, ya gitu aja. Oh, kesombonganmu akan menjadikan hijab penghalang antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal insya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Siapa yang bisa menjadikan Sayyidina Umar yang kasar, pembunuh, kejam, menjadi seorang yang lembut? Allah. Ada Allah, ada Tuhan Allah. Kenapa harus kita menuruti dengan kesombongan kita? Tobat itu sangat mudah bagi siapapun, kecuali ada penghalang namanya sombong. Abu Jahal dengar Al-Quran, dengar hadis, karena sombong, tidak bisa sadar. Tapi Hasan bin Thabit, penyair ulung. Musailamah Al-Kadzab, pendusta, penyair ulung dia. Musailamah Al-Kadzab, penyair ulung, dahsyat. Cuma dari awal sudah sombong dengan Nabi Muhammad, tidak bisa mendapatkan kebaikan. Tapi Hasan bin Thabit, penyair ulung, tidak pernah kenal Nabi Muhammad waktu itu. Hanya dimintai oleh orang-orang yang ada di Mekah, Hasan, kau buat syair untuk menghujat Muhammad. Menghujat apa? Caci Muhammad. Sebab kalau syair dibacakan oleh Hasan bin Thabit, nanti akan tenar, terkenal, populer. Nabi Muhammad akan dihujat semuanya. Hasan bin Thabit adalah bukan penyair picisan. Saya akan buat syair kalau aku sudah tahu orangnya. Akan aku ambil sesuatu yang paling jelek dari dirinya, akan aku buatkan syair, nanti akan dibaca oleh orang seluruh dunia. Ditunggu, di mana ada Muhammad? Nanti Muhammad akan lewat sana. Ini duitnya. Baik, duit dipegang oleh Hasan. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat. Kaget. Gimana aku bisa menghujat orang begini? Lamma ra'aitu anwarahu sat'at. Tatkala aku melihat wajahnya menyala, wada'tu min khifati kaffi 'ala basari. Aku letakkan tanganku ada. Jadi setelah melihat Nabi Muhammad seperti itu, kaget, pulang kepada orang yang bayar dilempar duitnya. Ndak. Aku tidak mau duitmu, aku tidak bisa menghujat orang itu. Lalu malah mengucapkan syair yang indah. Lamma ra'aitu anwarahu sat'at. Tatkala aku melihat wajahnya menyala, wada'tu min khifati kaffi 'ala basari. Aku letakkan tanganku di pelupuk mataku, khaufan 'ala basari min husni surati, karena aku takut begitu indah parasnya. Walastu angduru ila ala qadari, begitu indah dan berwibawanya sampai aku tidak mampu memandangnya kecuali hanya sepintas-sepintas. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, dari dalam darah dari dalam dirinya memancar cahaya. Jasadnya pun begitu ganteng, cantik, bagus, ganteng, indah seperti rembulan. Kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri, seperti perhiasan yang dirangkai dari bintang-bintang kejora. Langsung aku akan kembali kepada Muhammad dan aku akan ikut Muhammad. Kenapa? Insya Allah. Tapi kalau ada sombongnya, gitu aja kok repot banget. Tak bisa berkembang bisnis saya nanti. Enggak, jangan gitu. Kalaupun Anda belum bisa keluar dari kehinaan itu hari ini, mungkin tahun depan. Tapi paling tidak saat ini mulai menangis, merintih. Itu adalah haram. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Termasuk bukan dosa itu, segala dosa. Mungkin ada orang yang masih suka mabuk, suka meninggalkan sholat, suka jahat sama istri, suka kejam sama suami. Ngadu, jangan sombong dengan syariat Nabi. Allah yang akan mengangkat. Syaratnya apa? Insyaf. Kalau ada insyaf, aman, mudah. Kalau untuk hijrah memang perlu waktu. Ada seseorang hijrah besok hari langsung hijrah. Ada minggu depan, ada yang bulan depan, ada yang tahun depan. Tapi lihat, harus ada rintihan. Karena rintihan itu adalah tobat. Kalau seandainya kita mati, tapi sudah merintih dengan hati kita, selamat kita. Makanya kami doakan, yang masih berurusan dengan riba, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dijauhkan dari riba. Dan akan diberi rezeki yang halal lebih banyak dari sebelumnya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kasih. Apalagi tidak hanya cukup keluar dari dunia riba, mungkin dia ada seorang pengusaha besar yang selama ini masih berurusan dengan dunia riba. Tak tahunya apa? Sadar, bahkan bukan sekedar dia keluar dari riba, membuat sebuah lembaga keuangan yang syar'i. Wah, hebat lagi dia. Tidak, kalau Allah menghendaki enggak susah. Mula-mula dia adalah sebagai orang yang urusan dengan riba, ternyata sudah keluar diangkat menjadi pejuang menyelamatkan orang dari riba. Pangkatnya tinggi itu. Yaitu tingkat kutub itu nanti. Tingkat wali besar. Biarpun dia pakai dasi, perlente, duduk di mobil mewah, tapi menyelamatkan orang dari riba. Lah kenapa kok tidak bercita-cita begini saja daripada harus repotnya? Dan mohon didoakan, Al-Bahja akan mencoba membuat semuanya program dakwah, termasuk membuat lembaga keuangan. Dan masih dirintis oleh teman-teman, dan kami yakin Allah akan kirim ahli surga yang bisa berjuang. Pada waktunya nanti akan tampak. Tinggal doa para jamaah semuanya, orang-orang yang tulus ikhlas ahli surga ini semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Dan semoga Allah menjadikan kita pejuang yang menyelamatkan hamba-hamba Allah dari riba. Dan semoga Allah memberikan kecukupan dengan yang halal hingga kita tidak butuh dengan yang haram. Cukup. Baik Buya, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk via Facebook. Ada sahabat kita, Eko Himawan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izinkan saya mendapat jawaban, bagaimana hukumnya seorang muslim yang bekerja di media yang memojokkan Islam? Yang memojokkan Islam. Memojokkan Islam. Iya, Buya. Dan satu penanya lagi, Buya, ada Elia dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya melihat Lia Eden menyuruh pada pemerintah. Lia Eden, Buya. Melihat Lia Eden menyuruh pada pemerintah. Sebentar, bahasanya pelan-pelan, mic-nya dijauhkan dikit. Bacanya pelan, sedikit dibuka mulutnya biar hurufnya terbaca. Ini Buya, saya melihat Lia Eden. Saya melihat Lia Eden, Buya. Lia Eden. Lia. Ah, Lia Eden. Anda baca macam. Bacanya agak sedikit. Menyuruh pada pemerintah supaya menyuruh pada pemerintah. Uh-huh. Supaya menghapus agama Islam di Indonesia. Bagaimana menurut Buya? Terima kasih Buya atas ini jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Buya. Yang pertama hukum seorang muslim yang bekerja di media. Bekerja di media yang memojokkan Islam. Syarikun lahu fil itsmi. Masuk neraka bareng dengan dia nanti. Enggak ada perlunya kita bekerja di sebuah media yang memojokkan Islam. Kecuali Anda bekerja situ untuk memperjuangkan Islam. Dan Anda mampu atau tidak. Kalau Anda punya misi. Dan Anda punya kekuatan. Maka saat seperti itu ada. Anda boleh masuk di tempat tersebut. Dan di dalam seperti itu seperti peperangan harus ada hitung-hitungan. Arti apa? Kamu ke bawah atau dia yang ke bawah? Kamu dimanfaatkan atau dia memanfaatkan? Kamu memanfaatkan atau kamu dimanfaatkan? Harus ada hitungan. Jadi kalau Anda adalah orang yang mampu mewarnai atau membuat perubahan atau mengurangi kemungkaran, Anda boleh di situ. Kalau Anda hanya mengiyakan saja tanpa ada nih ngetiknya, ngeksposnya, ngirim sana, wah sama-sama masuk neraka bareng nanti. Mungkin lebih dulu malahan. Kenapa? Dia punya iman, punya Islam. Mereka munafik. Baik. Adapun yang kedua adalah Lia Eden. Nyebut namanya saja sudah menjadikan barokah bisa coba. Kok jangan Lia Eden yang tidak tahu siapa dia Lia Eden. Kalau seandainya Pak Presiden mengatakan Islam harus dihapus saja tidak boleh didengar. Oh, seruan. Ya. Tidak boleh didengar dong. Mungkin yang dimaksud bagaimana sikap kita dengan orang semacam itu. Mungkin seperti itu. Kalau ada seruan untuk menghapus Islam. Islam tidak akan terhapus dari muka bumi. Islam tidak akan terhapus sampai akhir zaman. Akan tapi mungkin yang ditanyakan adalah sikap kita dengan orang semacam itu bagaimana? Sikap harus jelas dong. Orang yang memusuhi Islam adalah musuh kita sekaligus. Tapi kalau orang di luar Islam, dia tidak mengganggu Islam, adalah tetangga kita yang baik. Yang kita wajib urusan baik dengan dia. Jual beli kita dengan dia harus jujur. Kalau dia lapar kita kasih makan. Kalau sakit kita obati. Itu Islam mengajarkan. Tapi kalau ada orang punya kebencian kepada Islam, artinya dia telah menodai. Dan dia menjadi musuh kita. Cuman cara bermusuhan dengan orang semacam itu, kita pun harus punya strategi. Ada aturan main di dalam peperangan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bunuh diri. Atau malah menggedekan sesuatu yang kecil. Siapa sih dia? Namanya saja saya tidak begitu. Jangan sampai dia malah dianggap. Semut kecil dia keinjek mati biar bersama waktu pergi rahim atau hilang. Tidak usah dibesar-besarkan. Apa yang dimiliki oleh dia? Akan tapi tetap dia adalah musuh Islam. Kalau memang dia mengucapkan kalimat semacam itu, kita tidak tahu siapa dia, tidak kenal dia. Kalau sudah ingin menghapuskan Islam, menghancurkan Islam dan sebagainya, menodai umat Islam, jelas dia membuat permusuhan dengan kita. Baik. Cuman juga ada permasalahan juga ini. Ada penjahat. Memang kita ini penjahat itu bermacam-macam model. Ada orang yang betul-betul benci dengan Islam. Dan tidak simpati dengan Islam. Sampai membuat film yang menodai Nabi Muhammad SAW misalnya. Atau membuat karikatur yang merendahkan Sayyidina Muhammad SAW. Dari mana mereka itu semuanya? Kok busnya khayalan semacam itu? Dari informasi yang salah yang mereka terima. Mungkin ada orang di Indonesia yang benci kepada Islam itu karena apa? Memang ada model orang Islam yang ngaco. Membuat kekerasan, bom dan sebagainya. Dan mungkin maksudnya ada Islam yang seperti itu loh yang harus dihapus. Cuman kadang orang yang tidak ngerti bahasanya Islam itu memang ditunggangi oleh sebagian orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya atau salah cara berpikir dan sebagainya. Mungkin ada orang yang melihat Islam kayak begitu sehingga Islam mau dihapus di Indonesia. Sehingga sebetulnya di dalam hal ini kita punya, mungkin perlu dicatat, kita punya manhaj sendiri dan cara berpikir sendiri. Kita lebih baik membenahi rumah tangga kita dulu. Artinya kita harus berani menjewer anak kita sendiri, saudara kita sendiri. Artinya di dalam tubuh Islam ini loh kita benahi. Kenapa orang luar Islam aja nggak percaya? Ada di negeri misalnya Korea dan sebagainya, kita ketemu waktu kesana, ada orang yang betul-betul dengan Islam sudah nggak seneng, karena yang didengar oleh mereka adalah Islam ngebom, Islam jahat, Islam teror, Islam ini. Anda bilang, anda Muslim. Nah ini sekarang kita membenahi rumah tangga kita sendiri. Artinya apa? Kita harus tegas bahwasanya Islam itu seperti apa? Islam itu indah, itu. Kalau ada kekejaman, kekerasan, penembakan, pengeboman, nah itu bukan Islam. Itu adalah bukan bagian daripada Islam. Itu orang terjerumus, orang tersesat. Jangan sampai itu dianggap Islam. Sama juga kita melihat agama lain juga begitu. Karena kita memukul rata. Ada orang kaum Nasrani yang betul melakukan kejahatan di sana sini misalnya. Jangan dipersalahkan tetangga kita yang selama ini baik dengan kita. Kita suka begitu juga. Sama orang memandang Islam karena dipukul rata. Jadi bisa saja orang yang benci kepada Islam itu sendiri karena memang yang nyampe kepada dia informasi tentang Islam yang jelek. Tapi kalau dari dasarnya memang benci kepada Islam, bahkan mungkin membuat Islam aneh, Islam jahat, itulah dia. Dia adalah orang yang harus diperangi. Jadi harus hati-hati dalam menyikapi permasalahan semacam ini. Tidak semua orang membenci kepada Islam itu ternyata berangkat dari dasar hatinya yang benci kepada Islam, akan tapi dia salah melihat Islam, salah mendengar informasi tentang Islam. Dan lebih selamat lagi ternyata orang di barat sana, di saat mendengar waktu ada karikatur Nabi Muhammad SAW, film tentang Nabi Muhammad SAW, heboh dunia. Di barat sana ada orang yang fitrah, belum ada kebencian dengan Islam, tidak ada kebencian dengan apapun, hanya mendengar bahasanya ada film tentang Nabi Muhammad, ada karikatur. Cuman dia tidak pernah ada kebencian, karena dia ada urusan dengan Islam, dia hanya urusan dengan bisnisnya, urusan dengan ininya dan sebagainya. Tiba-tiba dengar berita bahasanya ada karikatur Nabi Muhammad, ada film Nabi Muhammad, akhirnya mereka ingin tahu apa sih yang terjadi sesungguhnya. Cari referensi, akhirnya masuk Islam. Dan katanya bersama WTC, bersama robohnya gedung WTC, dan bersama film Nabi Muhammad SAW, film yang dibuat oleh orang musuh-musuh, bersama karikatur Nabi Muhammad SAW, ternyata bersama itu juga ribuan orang masuk Islam. Nah ini, ribuan orang masuk Islam. Bahkan ada yang menceritakan bahwasanya yang membuat karikatur itu sendiri, di saat didatangi oleh seorang tokoh Islam, mereka menyadari salah. Ada yang mengatakan, karena apa? Aku mendengar informasi yang seperti itu, makanya saya buat kayak begitu. Kalau seandainya saya mengerti begini, tidak akan mampu saya membuat semacam itu. Jadi informasi yang salah. Makanya jangan sampai kita sibuk ngurusi orang di luar, tapi di dalam rumah kita sendiri Islam tidak. Makanya kritik ke dalam itu lebih penting. Harus berani menegaskan bahwasanya ngebom bukan dari Islam. Ini bukan ini, tidak ada. Lalu tunjukkan manhaj kita, manhaj lembut. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia Raya itu dengan manhaj yang jelas. Orang Islam bisa menikah dengan anaknya raja. Orang Islam dengan menikah dengan anaknya pejabat tinggi dalam kerajaan-kerajaan Buddha dulu. Kenapa itu semua terjadi? Lembutnya perilaku dan akhlak. Maka di zaman sekarang ini kita harus juga menjelaskan manhaj kita. Akhir-akhir ini kan muncul. Ada ngebom, ada ini, ada pengkafiran, ada ini muncul nih fitnah. Ini loh, bibit-bibit ekstrim ini yang menjadikan Islam itu menjadi dituduh di mana-mana. Ngebom. Ternyata ya, yang harus dibom pun na'udzubillah kadang orang muslim sendiri kan. Aneh, yang di cover orang muslim sendiri. Jadi dalam tubuh umat Islam ini memang ada benalunya yang kalau tidak kita pangkas, maka ini terus akan menjadikan musuh-musuh Islam, terus membenci Islam karena benalu ini. Orang hanya melihat benalunya toh, tidak melihat bahwasanya ini adalah pohon indah Islam, akan tapi melihat benalunya. Karena benalu ini yang paling bermasalah, mengganggu kan. Penyakit ini yang bermasalah, membuat bom di sana, kerusakan di sana dan sebagainya. Dan bibitnya adalah kelompok yang mudah mengkafirkan. Makanya awas, hati-hati. Kita akan kembali kepada manhaj yang benar. Kalau tidak manhaj ini, lihat, akan muncul teror-teror baru, ekstrim. Manhaj kita adalah manhaj ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyyati sufiyyati. Tidak ada orang sufi yang sesungguhnya ngajak perang. Tapi sufi yang sesungguhnya yang membebaskan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Tidak ada sufi yang membuat ngebom asal tempat. Tapi sufi yang sesungguhnya, lihat, yang memenangkan di perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi. Orang sufi yang sesungguhnya adalah menyebarkan Islam di penjuru Indonesia, lihat. Sebelum adanya orang mudah mengkafirkan, lihat. Oh, di pelosok-pelosok masuk Islam. Lah ini kita perlu manhaj ini. Lah di saat manhaj ini sudah hilang, muncul manhaj ngaco, itu berbahaya. Dari situlah maka Islam dituduh. Coba dunia ini kalau melihat Islam sufi, Islam ahli sunnah macam Islam Asy'ariyah, sejuk mereka. Pendatang menikah dengan anak raja. Akan tetapi di saat munculnya Islam Islam mengacu, makanya Anda jangan sampai salah menyekolahkan anak. Anak Anda harus sekolah di, ingat, harus tanya tentang akidah. Harus akidahnya benar Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Ini benteng. Kalau sekolah anak Anda tidak kenal lima ini, jangan coba-coba. Kalau Anda sayang kepada anak, harga mati tidak bisa ditawar. Harga mati. Harus sekolahnya ada sekolah yang mengajarkan ajaran Islam. Islam macam-macam. Ada Islam susupan, Islam palsu tadi, Islam yang dipalsukan oleh Islam ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, sufiyah, melembutkan hati dan sebagainya, dan bermadhab. Kalau sudah model anti madhab, itu adalah bermasalah nanti. Anti tasawuf, bermasalah. Anti ahli sunnah, bermasalah. Dan inilah keindahan. Gak ada pembantaian dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi dari orang selain ahli sunnah, bantai. Sembelih, sembelih, sembelih, sembelih. Allah. Gak ada. Tidak ada kisah pembantaian dari ahli sunnah wal jamaah sufiyah Asy'ariyah. Biarpun dalam keadaan mayoritas. Indonesia adalah sufiyah Asy'ariyah mayoritas. Selama ini. Baru muncul. Berapa puluh tahun yang lalu ratusnya mulai muncul aneh-aneh ngajak gulet setiap ini. Satu masjid berantem mau bakar-bakaran. Ini problem kita. Baik, wallah alam bisawab. Insyaallah. Terus yang kedua? Cukup ya. Selesai. Pengumuman Majelis Dzikir dan Tausiah Al-Bahjah dengan tim Asatidz Al-Bahjah Pilang Sari Indah Kedawung Cirebon besok malam 9 Rabiul Awal 19 Januari malam Rabu, Selasa malam Rabu. Majelis rutin Kuningan dengan kami di Masjid Syiarul Islam pukul 20.13 Rabiul Tsani atau 22 Januari Jumat malam Sabtu yang akan datang. Maulid Akbar Al-Bahjah 2 jangan lupa, yaitu tanggal 21 Rabiul Tsani atau hari Ahad tanggal 31 Januari setelah Majelis Al-Bahjah Pusat jam 8. Dan juga pengurukan tanah semoga segera diberesin untuk Al-Bahjah 2 untuk bisa digunakan untuk lahan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, sekaligus nanti akan dilanjutkan dengan pembangunan di atasnya. Kemudian kajian bersama Umi untuk di Kuningan ada pemindahan jadwal dari Jumat karena menghindari karena Jumatnya dengan Umi, malamnya dengan kami kecapean nanti, maka dipindah untuk majelis Umi Sabtu yang akan datang pukul 15. Sabtu yang akan datang pukul 15 yang akan datang ini kalau rekaman enggak kebaca ini. Tanggal berapa Sabtu yang akan datang? Sabtu yang akan datang. Baik, di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Berarti kalau Sabtu yang akan datang kalau kita tanggal 22 ya kurang lebihnya adalah tanggal 29 kurang lebihnya. Pokoknya Sabtu berikutnya. Jam 15 sore ini. Jam 15 itu habis asar. Baik ini saja insyaallah. Jangan lupa harus punya ini. Ambil di depan sana. Di sini tertulis tentang program dakwah semuanya, media-media dakwah. Bagaimana kita berhubungan dengan dakwah, mulai dari TV-nya, radionya, semuanya. Termasuk ada informasi nomor-nomor telepon bagi siapapun yang ingin bergabung aktif dengan perjuangan Al-Bahjah, mulai dari menginfakkan barang rongsok, intinya agar sambung hati, atau ingin membantu, dan yang lainnya ada di sini. Baik, ada di sini. Untuk bisa menghubungi dengan telepon, nomor telepon yang termaktub di sini. Atau mungkin kita baca saja untuk masalah infak barang bekas, bisa dihubungi dengan 085-320-329-720. 085-320-329-720, Bapak Doni. Kemudian untuk yang lainnya, infak Yayasan Al-Bahjah di rekening 7200-420-092. 7200-420-092, Bank BSM, Bank Syariah Mandiri, insyaAllah. Ini ada informasi karena kita tidak tahu kapan seorang hamba itu digugah hatinya oleh Allah. Sehingga di saat tergugah hatinya sudah punya. Kemana saya harus menyalurkannya? Semoga Allah menggugah hati kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tusul alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Gantilah dengan sinar keimanan, ya Allah. Ketakwaan, kekhusyuan kepada-Mu, ya Allah. Yang menjadikan anggota tubuh kami semakin patuh kepada-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala keharaman, ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan dengan anggota tubuh kami dan dengan hati kami, ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang haram. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram. Jauhkan anggota tubuh kami dari yang haram, ya Allah. Mudahkan kami untuk patuh kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon, mohon, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal dari-Mu, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan rezeki yang haram. Mereka telah Kau panggil ke tempat mulia ini, ma ya Allah, sempurnakan panggilan-Mu itu. Jadikan mereka ahli surga-Mu yang sesungguhnya. Jauhkan dari pekerjaan yang haram itu, ya Allah. Gantilah dengan yang halal lebih banyak dan lebih berkah, ya Allah. Gantilah dengan yang halal lebih banyak dan lebih berkah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun dari kami yang sering bermaksiat, beri kesadaran dan ampuni kami, dan jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkai harta kami, berkai ilmu kami, dan berkailah umur kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada mereka kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat nanti, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara hamba yang mendengar suara ini, ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon gantilah dengan segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan ampuni kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang telah wafat ampuni, ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan entaskan kami dari riba, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minum minuman keras, dan jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan, ya Allah. Dan siapapun di antara hamba-Mu yang pernah tercerobos dalam kehinaan-kehinaan itu, sungguh Engkau Maha Pengampun. Ampuni mereka, berikan kesadaran, bencikan kepada kehinaan itu semua, ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mendapatkan kebaikan, ya Allah. Ya Allah.